إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para pendengar Ismail Radio, a'azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Qimatuz Zaman 'indal Ulama yang dikarang oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghaddah. Ya, tentang nilai waktu menurut para ulama. Jadi waktu itu sangatlah penting, ya, untuk kita jaga, untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar waktu itu, ya, tidak terlewatkan begitu saja tanpa adanya faedah di dalamnya. Ya. Kemarin kita telah bahas, ya, bahwa waktu itu merupakan umrul hayah. Ya. Waktu merupakan umurnya kehidupan. Ya. Jadi jangan kita jadikan umur kehidupan kita itu dengan sia-sia, ya. Karena umur kita terbatas, ya. Dan kita tidak tahu apakah kita masih bisa hidup di dunia ini ataukah tidak, ya. Makanya mumpung masih hidup, ya, masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan umur itu dengan sebaik-baiknya, ya. Dan usahakan kita sibukkan, ya, diri kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, ya. Karena kalau kita tidak sibukkan, ya, diri kita melakukan hal-hal yang bermanfaat, kita akan tersibukkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan, ya, oleh Asy-Syafi'i, ya, radhiyallahu anhu, ya, ini bukan Imam Syafi'i tapi seorang sahabat yang bernama Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Sahibtu Sufiyah falam astafid minhum siwa harfain. Ahaduhuma qauluhum al-waqtu sayfun fa illam taqta'hu qata'aka." وذكر الكلمة الأخرى نفسك اشغلها بالحق وإلا شغلتك بالباطل. Ya. Kata Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, aku menemani seorang sufi, ya. Seorang sufi. Falam astafid minhum, ya. Aku tidak, ya, meminta faedah dari mereka kecuali dua huruf. Maksudnya dua kalimat, ya, maksudnya di sini ahaduhuma qauluhum, ya, di antara perkataan mereka adalah al-waqtu sayfun, waktu itu adalah pedang. Fa illam taqta'hu qata'aka, jika engkau tidak menebas, ya, waktu itu qata'aka, waktu itu akan menebas kita, ya. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya, ya, waktu itu akan mudah berlalu, tidak akan kembali lagi, ya. Wa dzakara al-kalimat al-ukhra, kemudian mereka menyebutkan kalimat yang lain, nafsuka isgolha bil haqqi wa illa shagratka bil batil. Ya, dirimu sibukkanlah, ya, sibukkanlah dirimu bil haqqi, dengan kebenaran, melakukan kebenaran. Wa illa shagalatka bil batil, jika engkau tidak menyibukkan dirimu dengan kebenaran, maka dirimu akan menyibukkanmu untuk melakukan perkara-perkara yang batil, ya. Ini perkataan yang indah, ya. Jadi sibukkanlah diri kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat agar hidup kita di dunia ini ya, ya dipenuhi dengan amalan-amalan yang bermanfaat. Karena kalau orang yang ya hidup di dunia ini kemudian ia tidak pernah melakukan amalan-amalan soleh, perkara-perkara yang bermanfaat, ya, maka ia hidup seperti hidupnya binatang-binatang ternak, ya, kerjanya hanya makan, tidur, memuaskan hawa ya, nafsu, ya, memuaskan hawa nafsu, ya. Jadi waktunya itu ia habiskan untuk berleha-leha, untuk lalai dari mengingat Allah, untuk memuaskan syahwatnya atau bercita-cita yang berangan-angan yang tinggi, ya, terlalu berangan-angan, ya. Nah, maka orang seperti ini hidupnya seperti binatang ternak, ya. Betul-betul tidak ada faedah dalam hidupnya, ya. Kita lihat bagaimana semangat para ulama salaf ketika mereka memanfaatkan waktu, ya. Bagaimana semangat mereka dalam memanfaatkan waktu mereka, ya. Mereka selalu memenuhi waktu mereka dengan kebaikan-kebaikan, ya. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, beliau ini ya betul-betul perhatian terhadap waktu. Bahkan ketika ada hari-hari yang terlewat dari beliau, beliau menyesal. Ya, menyesal dengan sejadi-jadinya. Sebagaimana perkataan beliau, ya. Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin ghurbat shamsu naqasa fihi ajli wa lam yazid fihi amali. Ya. Kata beliau, tidaklah aku menyesal, ya, terhadap suatu hari, ya, ghurbat shamsu yang mana matahari telah terbenam. Ya, di dalamnya naqasa fihi ajali, ajalku semakin berkurang, walam yazid fihi amali, dan amalku belum bertambah, ya. Jadi beliau menyesal sekali, ya, ketika ada hari-hari yang terlewatkan dari beliau kemudian amalnya tidak bertambah, ya. Seharusnya ini juga kita jadikan sebagai motivasi kita, ya, agar kita selalu introspeksi diri dan tidak mudah, ya, menyanyiakan waktu kita, ya. Ya. Pernah diceritakan, ya, ada seorang ulama yang seorang tabi'in yang bernama Amir bin Abdul Qais, ya. Ia ini merupakan seorang tabi'in yang zuhud, ya. Dia selalu mementingkan akhirat, lebih mementingkan akhirat daripada dunia, ya. Ketika ada seorang laki-laki berkata kepadanya, kallimni, berbicaralah kepadaku, ya. Faqala lahu Amir bin Abd Qais, lalu Amir bin Abd Qais berkata kepada laki itu, amsikis syamsa, amsikis syamsa, peganglah matahari itu. Disuruh megang matahari, ya. Maknanya, ya, dalam perkataan beliau ini, ya, auqif li syamsa wahbisha 'ala al-anil masir hatta ukallimaka, ya. Jadi peganglah matahari itu dan tahanlah agar matahari itu tidak berjalan, ya. Ini menunjukkan begitu pentingnya waktu itu, ya, agar matahari itu tidak berjalan, ya. Hatta ukallimaka, sampai aku berbicara kepadamu. Fa inna zamana mutaharrikun da'ibul mudi, karena waktu itu terus berjalan, terus bergerak dan tidak akan kembali lagi waktu itu, ya. La ya'udu ba'da mururihi, tidak akan pernah kembali waktu itu yang telah lewat, ya. Fa khasaratuhu khasaratun la yumkinu ta'widuha wastidrakuha li'anna likulli waqtin ma yamla'uhu minal amal. Karena kerugian seseorang itu, ya, apabila ia tidak memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kerugiannya pada hari itu merupakan kerugian yang tidak mungkin bisa digantikan lagi. Ya. Kalau seorang rugi pada hari itu, ya, maka ia benar-benar rugi dan tidak bisa digantikan lagi. Li'anna likulli waqtin ma yamla'uhu minal amal. Karena setiap waktu itu seharusnya dipenuhi dengan amal. Amal-amalan soleh, ya. Para pendengar Ismi Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat juga bagaimana seorang ulama yang bernama Yunus bin Ubaid, ya. Yunus bin Ubaid, ya. Sebagaimana diceritakan dalam kitab Az-Zuhd yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ya. An Yunus bin Ubaid qaal, dari Yunus bin Ubaid ia berkata, "Kana al-Hasan idza lam yajid ahadan wa lam yakun masgulan yaqul subhanallah wa bihamdih." Dari Yunus bin Ubaid ia berkata, "Kana al-Hasan," ya, bahwa Al-Imam Hasan Al-Basri, ya, yang merupakan seorang ulama tabi'in, ketika ia tidak menemukan seorang, ya, yang diajak bicara, "Walam yakun masgulan," dan ketika ia tidak sibuk, ia selalu mengucapkan subhanallah wa bihamdi, selalu berzikir. Jadi ketika ia dalam sendirian, ya, dan tidak dalam keadaan sibuk, selalu berzikir, mengisi waktunya dengan sebaik-baiknya. Ya, Al-Imam Hasan Al-Basri, ya, sampai-sampai beliau berkata, "Ya Ibna Adam, innama anta ayyam." Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau itu adalah hari-harimu. "Fa'idha dhahaba yawmun dhahaba ba'duk." Apabila satu hari saja hilang, "dhahaba ba'duk," maka sebagian dari kehidupanmu itu akan hilang. Ya. Begitu semangatnya para ulama dahulu, ya, dalam memanfaatkan waktu mereka dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan mereka tidak pernah, ya, berleha-leha, ya, menarikkan hidupnya dari melakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Ya. Kita masuk pada cerita-cerita para ulama, bagaimana semangat mereka, ya, dalam memanfaatkan waktu mereka, ya, di antaranya hirsu Qatadah bin Di'amah ala talaqi min Sa'id bin Ibn al-Musayyib, ya, wa huwa fil mihnati makhafata an yafutahu. Ya, di antara para ulama yang semangat, ya, memanfaatkan waktu mereka untuk menuntut ilmu, ya, untuk talaqi, mulazamah, ya, kepada Syekh Sa'id Ibn al-Musayyib. Ya, seorang ulama yang bernama Sa'id Ibn al-Musayyib. Qatadah bin Di'amah as-Sadusi, ya, ini merupakan salah satu seorang ulama tabi'in, ya, yang dilahirkan pada tahun 60 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 118 Hijriah. Ya. Beliau ini seorang ulama yang semangat sekali dalam menuntut ilmu dan betul-betul beliau, ya, mengambil faedah dari waktu-waktunya. Ya. Setiap waktu beliau selalu mendapatkan faedah. Beliau gunakan untuk membaca Al-Quran, untuk mengkaji-kaji ilmu yang lainnya. Ya. Ya. Sampai diceritakan oleh Al-Imam Al-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam Al-Nubala, ya, tentang riwayat hidup beliau. Ya. Kata beliau, kata Al-Imam Hafidh Al-Zahabi, Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah, ya, berkata, ya, Qatadah bin Di'amah As-Sadusi ini merupakan Hafidhul Asr, seorang ulama Al-Hafidh, ya, qudwatul mufassirin wal muhaddisin, dan beliau merupakan panutan para ulama tafsir dan para ulama muhaddisin pada zamannya, ya. Karena kuatnya hafalan beliau, ya. Betul-betul kuat hafalan Qatadah bin Di'amah ini. Salam bin Abi Muti' juga menceritakan tentang kepribadian beliau ini dengan mengatakan kana Qatadah, ya, yakhtimul Qur'ana fi sab'in wa idza jaa Ramadan khatama fi kulli salasin fa idza jaa al-'ashr, ya, fa idza jaa al-'ashr khatama kulla lailah. Bahwa Qatadah bin Di'amah As-Sadusi ini menghatamkan Al-Quran dalam setiap seminggu, seminggu sekali. Ya. Ya. Dalam seminggu beliau hatam Al-Quran. Ya, dalam seminggu. Wa idza jaa Ramadan, ketika datang bulan Ramadan. Ya, Qatadah ini menghatamkan Al-Quran fi kulli salas. Ya, dalam tiga hari. Ya. Setiap tiga hari beliau hatam. Hatamkan. Ya. Fa idza jaa al-asharu, ketika datang 10 hari, ya, 10 terakhir bulan Ramadan, ya, khatama kulla lailah, ia menghatamkan Al-Quran setiap malam. Luar biasa. Satu malam khatam Quran, satu malam satu Al-Quran, ya, luar biasa. Betul-betul beliau memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya, ya. Ya, diceritakan juga, ya, oleh Ma'mar, ya. Dia berkata aqama Qatadah inda Sa'id ibn Musayyib 8 ayyam. Ya. Bahwa Qatadah bin Di'amah As-Sadusi ini ketika tinggal di tempatnya Sa'id ibn Musayyib, ya, rahimahullah, selama 8 hari, ya, beliau tinggal bersama Sa'id bin Musayyib untuk menimba ilmu. Betul-betul waktunya 8 hari itu beliau gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, beliau kuras semua ilmunya Sa'id ibn Musayyib. Ya, para ulama, ya, banyak memuji tentang kepribadian Qatadah bin Di'amah As-Sadusi ini, ya. Yang mana ini merupakan murid dari Sa'id ibn Musayyib. Bagaimana semangat beliau ketika menuntut ilmu atau talaki, bahkan sampai dalam keadaan apapun beliau menyempatkan diri untuk menuntut ilmu. Ya. Betul-betul beliau semangat, ya, di dalam menuntut ilmu. Ya. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah ulama berikutnya itu yang bernama Sufyan Ats-Tsauri, ya. Bagaimana semangatnya Sufyan Ats-Tsauri ketika beliau menuntut ilmu dan memanfaatkan waktu beliau dengan sebaik-baiknya. Diceritakan oleh Al-Hafid, ya, Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah dalam kitab Syiar Alam An-Nubala, ya, tentang riwayat hidup Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri yang merupakan Syekhul Islam, ya, merupakan syekhnya orang Islam, ya, Imamul Huffaz, seorang imam yang huffaz, ya, yang sudah tidak diragukan lagi keilmuannya, Sayyidul Ulama Al-Amilin fi zamani, seorang tuannya para ulama pada zamannya. Nama beliau Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri Al-Kufi. Beliau seorang mujtahid dan dilahirkan pada tahun 97 Hijriah dan wafat pada tahun 161 Hijriah. Abdurrahman bin Mahdi pernah berkata tentang bagaimana sih sosok Sufyan Ats-Tsauri ini. Beliau berkata, "Kunna ma'as-Tsauri jurusan bi Makkah. Fa wasaba wa qala an-naharu ya'malu 'amalah Al-waktu kanar wa a'malu fiha asa fabadirul khaira innal umra yahtariku. Kata Abdurrahman bin Mahdi, ya, kami ya pernah duduk bersama Imam Ats-Tsauri di Mekah. Fawasaba. Lalu Imam Ats-Tsauri ini melompat. Waqalan berkata an-naharu ya'malu amalah. Bahwa waktu siang itu telah beramal, ya. Waktu siang itu telah bekerja. Ya, bekerja juga, ya. Berputar, terus berputar. Al-waktu kanar. Waktu itu seperti api, kata beliau. Wal a'malu fihi asa. Dan amalan-amalan di dalamnya itu seperti asa, tongkat. Fabadirul khaira innal umra yahtariku. Maka bersegeralah untuk melakukan kebaikan. Ya. Innal umra yahtariku. Ya. Karena umur itu yuhtaraku. Ya, takut terbakar. Ya. Ini menunjukkan ya, ya tentang pentingnya ya waktu itu. Sampai-sampai beliau ini mengibaratkan waktu itu seperti api, ya. Makanya kita harus selalu waspada terus, ya. Jaga waktu kita, jangan sampai itu terlewatkan dengan sia-sia. Tapi Ustaz, sebelum kita lanjutkan kembali nih Ustaz, kajian kita mengenai pentingnya waktu, kita akan jeda sesaat ini Ustaz. Untuk itu sahabat Smile Radio, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di AM 774 kHz. Smile Radio, bahagia bersama Al-Quran. Kita akan kembali setelah nasihat yang satu ini. Untayan nasihat Salafus Saleh. Untayan nasihat Salafus Saleh. Bekal yang sia-sia. Bagaimana bekal yang sia-sia menuju akhirat? Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala memberikan nasihat yang sangat indah. Kata beliau, amalan yang dilakukan tanpa disertai dengan ikhlas dan tanpa mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaikan seorang musafir yang membawa ransel berisi pasir. Bekal pada ransel tersebut hanya memberatkan saja, namun tidak membawa manfaat apa-apa. Itulah bekal yang sia-sia, berat namun tidak bermanfaat. Amalan yang dilakukan tidak ikhlas, ada riya dan ada sum'ah. Juga amalan yang tanpa tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kebid'ahan di dalamnya. Itulah bekal yang sia-sia. Jangan sampai kita membawa bekal yang sia-sia padahal perjalanan kita begitu berat menuju akhirat. Rumaisa.com. Menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami hadirkan program acara Kajian Pagi. Kajian. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an dimanapun Anda berada. Jazakumullahu khairan, Anda masih bersama kami dalam program acara Kajian Pagi Ismail Radio. Dan kami mengucapkan jazakumullahu khairan pula kepada sahabat Ismail Radio yang mendengarkan radio kami lewat streaming di www.ismailradio.com. Di sesi kedua ini akan kita lanjutkan kembali kajian kita bersama Ustadz mengenai pentingnya waktu, Ustadz. Kita telah bahas di sesi pertama tadi Ustadz tentang begitu semangatnya nih para ulama dalam ataupun para sahabat dalam memanfaatkan waktu, Ustadz. Mungkin timbul pertanyaan nih Ustadz dari para sahabat Ismail Radio. Mereka beranggapan kehidupan para sahabat ataupun para ulama itu berbeda mungkin Ustadz dengan kita hari ini. Mereka hanya tidak sesibuk kita hari ini mungkin Ustadz. Bagaimana dengan yang demikian ini Ustadz? Terima kasih atas pertanyaannya. Jangan kira para ulama dahulu itu tidak sibuk. Mereka lebih sibuk, bahkan lebih sibuk daripada kita. Justru lebih sibuk. Kita lihat bagaimana para sahabat dahulu. Mereka sibuk ya mengikuti perang. Ya, mereka sibuk, ada yang sibuk berdagang, ada yang sibuk ya mengurusi pemerintahan. Mereka sibuk juga, kan, tapi mereka tidak terhalang dari menuntut ilmu, ya. Ya, jadi kita jangan mencari alasan ya bahwa kita hari kita ini tidak berbeda dengan kehidupan para sahabat ya. Ini hanya ya, alasan ini saja. Ini hanya alasan saja ya. Sesibuk apapun kita, jangan sampai ya kita lupa untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu ya sampai dari buayan sampai yang lahat kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Utlubul ilma min al-mahdi al-lahdi. Tuntut ilmu dari mahdi al-lahdi, dari buayan sampai yang lahat. Itu kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Ya. Jadi jangan kita cari alasan ya, karena kita sibuk ya, atau karena ya banyak pekerjaan, kemudian kita tidak mau menuntut ilmu, tidak mau menghadiri majelis ilmu. Ya. Seperti itu. Tentang kesibukan ini Ustaz, yeah. Bagaimana agar di tengah kesibukan kita ini Ustaz, waktu kita senantiasa bermanfaat ini Ustaz, menghadirkan kebaikan-kebaikan, bagaimana triknya ini Ustaz? Yeah. Triknya ya, usahakan ya tinggalkan ya, perkara-perkara yang tidak ada faedahnya ya, agar kita disibukkan melakukan hal-hal yang bermanfaat dan betul-betul mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya kalau ada orang yang menyibukkan dirinya untuk melakukan ya perkara-perkara yang tidak bermanfaat ya, ia akan malas untuk beramal, untuk beramal soleh, ya malas karena sudah terbiasa melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya ya. Makanya kata tadi saya jelaskan, kata Asy-Syafi'i ya, seorang sahabat Asy-Syafi'i namanya radhiyallahu anhu, dia mengatakan ya, nafsuka isgolha bil haqqi wa illa sagolatka bil batil ya, sibukkanlah dirimu itu dengan kebaikan, dengan kebenaran ya. Kalau engkau tidak sibukkan melakukan kebaikan-kebaikan, maka engkau akan disibukkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang batil, yang tidak ada manfaatnya ya, bahkan menambah dosa ya, seperti itu. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan ya, bagaimana ya semangat para ulama ketika mereka memanfaatkan waktu mereka dengan sebaik-baiknya ya, dan digunakan untuk menimba ilmu. Seperti yang dilakukan oleh Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu taala ya. Bagaimana ketika beliau mendengar hadis ya, kepada gurunya ya. Beliau betul-betul menjaga waktunya dan bersegera untuk hadir ke majelis ilmu dan mendengarkan hadis dari gurunya itu, karena beliau takut waktunya itu habis, terlewat. Ya. Jadi waktu semenit itu berharga bagi mereka, karena beliau takut kehilangan, tidak mendapatkan ilmu, ya. Dan waktunya, dia takut waktunya terlewat. Diceritakan oleh Al-Hafidz Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Jami' li Akhlaqil Rawi wa Adabis Sami'. Ya. Kata beliau, min awwali ma yanbaghi an yasta'milahu at-talib shiddatul hirsi 'ala as-sima'i wal mubadaratu ilayhi wal mulazamatu lis-syuyukh. Ya. Yang harus ya, yang pertama yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu itu adalah siddatul hirsi ala simai, semangat ya dalam mendengarkan ilmu, mendengarkan hadis, mendengarkan ilmu-ilmu yang lainnya. Wal mubadaratu ilaihi, dan harus selalu segera datangi ilmu itu. Beda dengan sekarang ya, orang-orang sekarang menunda-nunda ya, ia menunggu kajiannya hampir selesai baru datang. Ya. Seperti itu sekarang terbalik. Jadwalnya jam ya. 7:30 ya. Baru datang. Dulu berbeda para ulama dahulu. Ya, sebelum gurunya datang beliau sudah ada. Ya, mereka sudah ada di majelis agar tidak terlewat ilmu itu dari mereka. Ya. Ya, makanya ini yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Wal mubadaratu ilaihi, selalu bersegera untuk mendatangi majelis ilmu. Wal mulazamatu lisyuyukh, dan mulazamah kepada para masyayikh. Ya. langsung talaki kepada para masyayikh. Ya. Ini nih yang sulit kayaknya ya. Ustaz, untuk kondisi kita hari ini Ustaz, langsung talaki dengan syekh ini Ustaz. Ya. Bagaimana solusinya nih Ustaz? Ya. Agar di kondisi kita hari ini kita tetap dapat talaki nih Ustaz, ya, dengan ustaz-ustaz kita. Ya, sekarang sudah banyak ada apa? Sarana prasarana, tentang televisi sudah ada, radio sudah ada ya. Jadi sangat mudah orang itu untuk ya menuntut ilmu ya. Meskipun tidak harus ya, dengan talaki ya, meskipun ya, tidak harus ya langsung berhadapan dengan guru itu. Ya, mungkin karena tidak ada kesempatan untuk talaki langsung ya. Ya, bisa kita lewat tip televisi, lewat radio, kita dengarkan kajian-kajian yang bermanfaat dari para masyayikh ya. Itu yang harus kita perhatikan ya. Kemudian pernah diceritakan juga tentang pribadi Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu taala ya, diceritakan oleh Muhammad bin Katsir Al-Abadi, ia berkata qadima Sufyan Ats-Tsauri Al-Basrah ya, Sufyan Ats-Tsauri pernah mendatangi Basrah ya. Falamma nazara Hammad bin Salamah, ketika Sufyan Ats-Tsauri melihat Hammad bin Salamah, qala lahu, lalu ia berkata kepadanya, haddisni hadis Abil Usyara, sampaikanlah kepadaku hadis Abil Usyara, an abihi, dari bapaknya. Faqala Hammad, lalu Hammad berkata, haddasani Abul Asyara an abihi al hadis ya. Jadi ketika beliau melihat Hammad bin Salamah di Basrah, yang dilakukan oleh Imam Ats-Tsauri ini, ia langsung meminta hadis kepada Hammad bin Salamah. Ketika bertemu dengan seorang ulama, langsung minta hadis. Berbeda dengan ya, kita Ustaz, ya, meminta oleh-oleh. Iya, kalau kita gimana? Minta oleh-oleh mungkin ya. Bukan minta ilmu, tapi oleh-oleh. Iya, seperti itu. Ya, dulu mereka Masya Allah. Jadi pertemuan mereka itu betul-betul bermanfaat sekali. Iya. Dan semuanya tentang ilmu, mereka bahas tentang ilmu. Ya. Pernah, ya, suatu ketika, ya, Hammad bin Salam ini menyampaikan hadis kepada Al Imam Sufyan Ats-Tsauri, rahimahullahu taala. Apa yang dilakukan oleh Imam Ats-Tsauri? Beliau belum sempat untuk salaman, belum sempat untuk memeluk Hammad bin Salam ini. Karena beliau saking semangatnya pengen menuntut ilmu, yang beliau lakukan adalah mendengar hadis dulu. Biasanya kalau ada orang ketemu seorang guru, dia salaman dulu. Salaman dulu. Salaman terus peluk guru itu. Tapi ini beda. Sufyan Ats-Tsauri ini dia dengarkan hadis dulu dari gurunya. Sampai gurunya ini heran. Hammad bin Salamah ini berkata, man anta? Ya. Siapa kamu? Qala ana Sufyan. Aku Sufyan. Qala Ibnu Sa'id, kemudian Hammad bin Salam berkata, kamu Ibnu Sa'id? Qala na'am. Dia masih penasaran. Ats-Tsauri? Kata beliau, na'am, ana Ats-Tsauri. Ya, saya Imam Ats-Tsauri. Dia berkata lagi, qala Abu Abdullah? Apakah kamu Abu Abdullah? Qala na'am. Kemudian Hammad bin Salamah berkata kepada Imam Ats-Tsauri, fama mana'aka an tusallima alayya summa tas'al 'anil hadis? Apa yang menghalangimu wahai Sufyan untuk bersalaman kepadaku, untuk bersalaman denganku, kemudian tiba-tiba kamu nanya hadis? Belum sempat salaman, Imam Ats-Tsauri langsung nanya hadis, karena dia betul-betul tidak mau terlewatkan waktunya ya untuk menimba ilmu hadis. Ia langsung bertanya tentang hadis. Akhirnya gurunya heran ini, Hammad bin Salam ini heran. Sumatas al-hanil hadis? Qala. Kemudian Imam Ats-Tsauri menjawab, khashitu an tamuta qabla an asma al haditsa minka. Subhanallah. Kata beliau, aku takut nanti kamu mati sebelum aku mendengar hadis darimu. Luar biasa. Luar biasa, masyaallah. Betul-betul ia manfaatkan ya. Waktu semenit ya, ia manfaatkan berjumpa dengan Hammad bin Salamah untuk menimba ilmu hadis. Masyaallah. Beginilah semangat para ulama terdahulu ya. Abul Fattah Abu Ghaddah ya mengingatkan kepada kita ya bahwa kata beliau, "Fanzur kaifa badara Sufyan ats-Tsauri ila sima'il hadis wa talaqihi qabla salam ala syuyukh wa mu'anaqatihi." Kata beliau, perhatikanlah bagaimana ya yang dilakukan oleh Al-Imam Sufyan ats-Tsauri. Beliau betul-betul ya menyegerakan waktunya untuk mendengarkan hadis dan untuk talaqi ilmu hadis sebelum beliau bersalaman sama gurunya, sebelum beliau memeluk gurunya, ya karena takut waktunya itu habis, ya walaupun semenit dia takut. Hirsan alal waqti wal ilmi wal izdiyadi minhu. Ini menunjukkan tentang semangatnya Imam ats-Tsauri menjaga waktu beliau, semangat menuntut ilmu dan selalu semangat dalam menambah ya ilmu dari waktunya itu. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah berikutnya, ada seorang ulama yang bernama Abu Bakar An-Nahsyali, ya. Yang mana Abu Bakar An-Nahsyali ini merupakan Imamul Muhaddis, Al-Muhaddis As-Siqah, seorang ahli hadis yang siqah, yang terpercaya, hafalannya kuat, ya. Beliau ini wafat pada tahun 166 Hijriah. Ya. Abu Bakar An-Nahsyari, ya, beliau tidak pernah melewatkan waktunya untuk mengkaji kitab, ya, untuk membuka lembaran-lembaran kitab. Ya. Bahkan ketika ada tamu, ya, yang bertamu kepada beliau, ya, yujamilu zawarahu, beliau basa-basi bermujamalah, itu basa-basi kepada para tamunya, ya, qalilan, sebentar basa-basi dulu, ketika setelah basa-basi itu kemudian beliau langsung bersegera untuk membuka lembaran kitab-kitab, ya, jadi betul-betul tidak mau terlewatkan waktunya. Diceritakan dalam kitab Ad-Dibaj yang dikarang oleh Abdul Qasim Ishaq bin Ibrahim Al-Khuttali. Ya. Beliau berkata, haddatsana Muhammad bin Sabih ibnu Samak telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Sabih ibnu Samak. Qala, ia berkata, dakhalana ala Abi Bakar An-Nahsyari faja'ala yuhaddisuna sa'atan wa yusalli sa'atan wa qala, ya ikhwani, la talumuni fa inni ubadiru tayyis sahifah. Fa inni ubadir tayyis sahifah. Dakhalana ala Abi Bakar. Atau dakhalna ala Abi Bakar An-Nahsyari. Kami masuk, ya, mengunjungi Abu Bakar An-Nahsyari. Ya. Masuk ke rumah Abu Bakar An-Nahsyari. Faja'ala yuhadisuna sa'ah. Lalu Abu Bakar An-Nahsyari ini berbicara kepada kami sebentar saja, ya, wa sholli sa'ah, kemudian beliau langsung sholat. Wa qala, ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, la talumuni, janganlah kamu mencelaku, fa inni ubadir tayyas suhifah, karena sesungguhnya aku ini ingin bersegera untuk membuka lembaran kitab. Subhanallah, ya, walaupun ada tamu, beliau masih menyempatkan dirinya untuk baca kitab. Membaca kitab. Masya Allah. Jadi tamunya juga dapat manfaat, beliaunya juga dapat manfaat. Subhanallah. Berbeda dengan kita hari ini, Ustaz. Ketika tamu datang. Kalau kita hari ini ya, ketika tamu datang kadang kita ya asik ngobrol ya, asik ngobrol tapi tidak ada faedah di dalamnya. Ya. Ya. Jadi pelajaran juga nih. Ini jadi pelajaran bagi kita. Itu ulama yang bernama Abu Bakar An-Nahsyari. Kemudian ada juga ulama yang bernama Hamad Ibnu Salamah. Ya, yang mana Hamad Ibnu Salamah ini merupakan gurunya Al-Imam Sufyan ats-Tsauri. Diceritakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab Tadhkiratul Huffaz, ya, tentang riwayat hidup seorang imam yang bernama Hamad bin Salamah Al-Basri. Beliau ini merupakan al-imam muhaddis, ya, seorang ulama muhaddis, ahli hadis. Selain ahli hadis, beliau juga merupakan ahli dalam bahasa, ya. Beliau pandai dalam masalah bahasa dan faqihan fasihan. Nah, beliau merupakan sahibus sunnah, ya. Seorang yang menegakkan sunnah, ya. Dan beliau juga merupakan ahli ibadah, abidan dan ubbad, seorang ahli ibadah. Selain berilmu, beliau juga merupakan seorang ahli ibadah. Beliau ini, ya, merupakan ulama panutan, ya. Beliau dilahirkan pada tahun 91 Hijriah dan wafat pada tahun 167 Hijriah. Murid beliau yang bernama Abdurrahman bin Mahdi menceritakan tentang bagaimana Hamad bin Salamah ini. Bagaimana sih sosok Hamad bin Salamah ini? Ya. Bahwa Hamad bin Salamah, ya, seorang ulama, ya, yang tidak pernah menyia-nyiakan waktunya. Ya. Beliau jarang bercanda. Dan waktu beliau itu betul-betul beliau manfaatkan untuk ilmu. Bahkan diceritakan pula oleh muridnya yang bernama Musa bin Ismail At-Tabudzaki rahimahullah. Beliau berkata, "Lau qultu lakum," seandainya aku mau katakan kepada kalian, "Inni ma ra'aitu Hamad bin Salamah dahikan." Sesungguhnya aku ini tidak pernah melihat Hamad bin Salamah itu tertawa, tidak pernah. La sodaktu, aku benar-benar jujur. Kana masgulan, Hamad bin Salamah itu betul-betul ia sibuk. Imma ayuhaddis, beliau sibukkan dirinya kadang untuk yuhaddis, ya, menyampaikan hadis. Au yakro, untuk membaca. Au yusabbih, atau beliau selalu bertasbih. Au yusolli, atau beliau juga menyibukkan dirinya untuk sholat. Sampai muridnya ini jarang melihat gurunya itu tertawa, saking sibuknya gurunya ini. Waqad qassama an-naharu ala dzalik. Dan Al-Imam Hamad bin Salamah ini betul-betul membagi waktu siangnya, ya, untuk membaca, bertasbih, untuk sholat, untuk mengkaji hadis, menyampaikan hadis. Masya Allah, betul-betul beliau manfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Qala Yunus al-Mu'addib, ya, Yunus, ya, al-Mu'addib rahimahullah juga mengatakan, mata Hamad bin Salamah wahuwa fi sholah. Hamad bin Salamah ini mati dalam keadaan sholat. Masya Allah, mati dalam keadaan husnul khotimah, ya. Makanya kalau ada orang, ya, pengen husnul khotimah, selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Karena kita tidak tahu, ya, terkadang seorang mati dalam keadaan husnul khotimah. Usahakan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah wafatkan kita dalam, ya, keadaan baik. Misalnya dalam salat tiba-tiba meninggal, ya. Kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk pada kisah bagaimana kesedihan yang dialami oleh Muhammad bin Nadir. Beliau sedih karena waktu beliau itu terlewat begitu saja, ya, tanpa faedah. Akhirnya beliau ini bersedih. Ya. Diceritakan oleh Al-Mufaddal bin Yunus Al-Ja'fi As-Siqa Al-Fadil, ya, seorang ulama yang bernama Al-Mufaddal ibnu Yunus Al-Ja'fi, ia menceritakan tentang kesedihan Muhammad bin Nadir ini. Beliau berkata, "Ra'aitu akhun Banil Haris Muhammad bin Nadir Al-Abidul Zahid Kaiban Hazinan." Aku pernah melihat saudara, ya, yang bernama Muhammad bin Nadir, Muhammad ibnu Nadir, seorang ahli ibadah yang zuhud, ia bersedih. Bersedih. Fakultu masanuk wa ma amruk. Ada apa denganmu? Ya. Wahai Syekh, ada apa denganmu? Wa ma amruk. Qala Muhammad bin Nadar berkata, madotit al-lailah. Madotil lailatu min umri wa lam aktasib fiha nafsi syai'a. Waktu malam ya, dari umurku itu telah terlewat, kata beliau. Walam aktasib fiha nafsi syai'a. Dan aku belum beramal sedikit pun untuk diriku pada malam itu. Dia tidak sempat beramal, melakukan hal-hal yang bermanfaat. Wa yamdil yaumu aidan wala urani aktasibu fihi syai'an fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan satu hari ya, yamdi, terlewat juga ya, dan aku belum sempat untuk melakukan amalan di dalamnya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa sedihnya Muhammad bin Nadir ini karena waktunya itu terlewat begitu saja. Dan sedangkan beliau belum sempat beramal pada waktu itu, ya. Ya, berbeda dengan kita sekarang ya. Kalau kita bandingkan dengan kita sekarang, ada waktu yang terlewat dari kita, kita santai-santai saja. Tenang-tenang saja. Tidak ada penyesalan sedikit pun. Salat subuh kelewatan, tidak ada penyesalan sedikit pun. Bahkan terulang-ulang, ya. Bahkan menjadi kebiasaan. Menjadi kebiasaan. Malam kadang ia gunakan untuk bergadang, begadang untuk nonton sepak bola yang tidak bermanfaat. Akhirnya salat subuhnya kelewatan. Kelewat. Tapi tidak ada penyesalan, terus berulang. Ya. Seperti itu. Tapi saat kita berikan kesempatan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya dari materi kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Zikrul Rahman LC Hafidhullah Ta'ala, dapat bergabung di 0218499 4343 atau juga di 0852627774774. Pembahasan berkenaan tentang pentingnya waktu bagi para ulama. Kita bacakan satu pertanyaan yang telah masuk, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang kalau mendengar cerita para sahabat, saya merasa iri, Ustaz. Para sahabat bisa tidak tidur semalaman suntuk untuk beramal ataupun melaksanakan sholat malam. Bagaimana agar saya bisa melakukan hal tersebut, Ustaz? Mohon pencerahannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, tentu kita jadikan para ulama-ulama terdahulu itu sebagai panutan kita. Jadikan Nabi sebagai panutan kita. Bagaimana ibadah Nabi? Nabi sedikit tidur. Padahal Nabi ini sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Dan maksum, terbebas dari dosa. Akan tetapi Rasulullah tetap melakukan ibadah. Ya, tidak pernah kelewatan ibadah Rasulullah SAW. Sampai pernah diceritakan dalam riwayat, kaki beliau itu sampai bengkak karena kebanyakan sholat. Ya. Kita jadikan ya, panutan. Pertama, kita jadikan Rasulullah sebagai panutan kita. Kemudian, kita juga melihat bagaimana para sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, dan para tabi'in. Bagaimana ibadah mereka? Ya. Kita seharusnya semakin termotivasi ketika kita membaca sirah-sirah para sahabat, ketika membaca sirah-sirah Nabi, membaca sirah-sirah para tabi'in, bagaimana ibadah-ibadah mereka. Ya, itu semua kita jadikan sebagai ya motivasi kita, agar kita semakin rajin untuk beribadah dan tidak menyanyikan waktu kita dengan ya seenaknya. Ya. Tapi demikian jawaban yang diberikan, semoga dapat memberikan pencerahan. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan waktu, Ustaz. Waktu manakah yang paling tepat untuk menghafal Al-Quran, Ustaz? Waktu yang paling bagus ya, ketika waktu pagi. Itu karena pikiran kita masih jernih ya. Jadi masih segar-segarnya. Itu waktu yang paling tepat ya untuk menghafal hadis, untuk menghafal ya, tanpa mengesampingkan waktu-waktu yang lain ya. Tapi waktu yang lebih utama untuk kita menghafal hadis atau menghafal Al-Qur'an misalnya atau ilmu-ilmu yang lain itu waktu pagi ya. Waktu pagi. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana dengan ini, Ustaz? ibu-ibu mungkin Ustaz, kan waktu pagi mereka menyiapkan ini Ustaz, seperti menyiapkan sarapan, menyiapkan keperluan pekerjaan suaminya nih Ustaz. Waktu mana ini Ustaz untuk ibu-ibu nih Ustaz mungkin Ustaz? Ya, kalau seandainya pada waktu itu ya seorang ibu-ibu misalnya sibuk ya mengurusi sarapan suaminya, untuk masak untuk suaminya, ya dia masih bisa mencari waktu-waktu yang lain. Seperti waktu habis asar ya, habis sholat asar ya, manfaatkan waktu itu ya, masih bisa ya. Artinya bagaimana kita memanfaatkan waktu kita itu sendiri. Iya, intinya yang paling penting itu kita manfaatkan waktu itu, jangan sampai ada waktu kita yang sia-sia begitu saja. Tapi pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar bahwasanya para sahabat di dalam perjalanan mereka dapat beramal ataupun dapat menuntut ilmu. Bagaimana dengan saya? Seketika saya hendak berangkat kerja, kondisi saya adalah di dalam angkot. Bagaimana dengan yang demikian Ustaz? Ya, menuntut ilmu. Sekarang sudah banyak cara untuk menuntut ilmu. Bisa lewat HP, kita dengarkan. Walaupun dalam angkot, kita bisa dengarkan kajian lewat angkot. Kan? Sudah tersebar sekarang ya. Makanya ya, di dalam HP kita tuh kita isi hal-hal yang bermanfaat. Isi kajian, bila perlu kita punya grup WhatsApp yang isinya untuk meng-share kajian-kajian yang bermanfaat. Ya, jadi kita masih bisa ketika di angkot kita bisa baca lewat HP ya. Seperti itu. Dimanapun kita berada, jangan terlepas kita untuk menuntut ilmu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi demikian jawaban yang diberikan, semoga dapat memberikan pencerahan dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di kesempatan pagi yang diberkahi ini. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada nasihat Ustaz sebagai penutup perjumpaan kita. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk menutup kajian kita pada kesempatan hari ini, saya akan sampaikan satu kisah ya, seorang ulama yang mana ulama ini bernama Muhammad Ibn al-Hasan. Beliau ini tidak pernah tidur malam kecuali sedikit sekali ya. Diceritakan oleh Al-Allamah Tasbukri dalam kitab Bibta'us Sa'adah wa Misbahus Siyadah bahwa Al-Imam Muhammad Ibn al-Hasan Al-Syaibani Al-Kufi ini, beliau ini merupakan muridnya Imam Abu Hanifah ya. Beliau seorang muhaddis, seorang faqih, seorang mujtahid. Beliau ini tidak pernah tidur malam kecuali sedikit sekali. La yanamul lail. Wa kana yad'u indahu dafatir, yakni kutuban. Dan ketika beliau tidur, beliau selalu meletakkan kitab di sampingnya. Selalu meletakkan kitab. Ya. Ketika ia bosan tidur, karena dia itu tidak tidur lelap, ya. Jadi dia itu sedikit tidur, bukan dikit-dikit tidur, bukan. Sedikit tidur. Beda dengan kita dikit-dikit tidur, sedikit, ya kebalikannya. Dia dikit tidur, ketika tidur sebentar, beliau langsung menoleh ke daftar, langsung mencatat. Istilah kita hari ini tidur ayam nih. Ya. Bahkan beliau itu sampai menghilangkan ngantuknya, menghilangkan tidurnya itu. Wa kana yuzilu naumuhu bil ma. Beliau berwudu. Ketika beliau ngantuk, beliau berwudu. Ya. Wa yaqul, dan beliau berkata, inna nauma minal hararah. Sesungguhnya tidur itu panas, kata beliau. Jadi beliau ini betul-betul ya sedikit tidur, dan beliau habiskan malamnya itu untuk menuntut ilmu. Ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat bagi saya pribadi dan kepada seluruh pendengar Ismail Radio. Ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum بإسان إلى يوم القيامة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.